Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala aqsamul hukmi taklifi al-wajib fal-wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Hadha al-qismul awwal min aqsamil hukmi taklifi wa huwa al-wajib wa huwa lughatan as-saqitu wal-lazimu li'anna as-saqita yalzamu makanahu fasumiyal lazimu alladhi la khalaṣa minhu wajiban. Qala fil qamus wajaba yajibu wajibatan saqata wasyamsu wajiban wa wujuban ghabat wal wajibatan asaqatu asaqatu mal haddati awsatu saqit. Qala ta'ala fa idza wajabat junubuha fakulu minha ay saqatat. Wa qala syair ata'at banu aufin amiran nahahumu anis silmi hatta kana awal wajib. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita melanjutkan insyaallah kajian kitab Syarah Al-Warqat fi Usul Al-Fiqh. Nasta'inu billahi 'azza wa jalla dalam hal pencarian ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan talab kita terhadap ilmu syar'i sebagai amalan yang diberkahi, diterima dan diganjari pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memulai masuk ke dalam aqsam al-hukm at-taklifi, yang mana terawal sebagaimana umumnya diawali hukum taklifi dengan pemahaman tentang al-wajib. Qala al-imam al-Juwayni rahimahullah, fal-wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Al-wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi, apa yang diganjari kebaikan atas perbuatannya, atas realisasiannya. وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ, dan yang diganjari hukuman atas perbuatan meninggalkan hal tersebut. Dan di sini pendefinisian wajib di Al-Warqat ini at-ta'rif bil-lazim, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan konsekuensinya, bukan dengan hakikat sesuatu tersebut. Ya, walaupun ini bisa membantu orang untuk memahami wajib, tetapi secara resmi ta'rif bil lazim itu bukanlah ta'rif bil haqiqah. Ya, ta'rif bil lazim bukanlah ta'rif bil haqiqah. Sehingga kalimat ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu belum menjelaskan secara zat wajib itu sendiri. Nanti insyaallah akan kita bahas. Hadha al-qismu al-awwalu min aqsamit hukmi at-taklifi. Ini adalah qism yang pertama dari macam-macam hukum taklifi. Wa huwa al-wajib, itu wajib. Sekarang kita bahas tentang bahasa, pemahaman bahasa untuk al-wajib. Al-wajib as-saqit wal-lazim. Saqit, jatuh, lazim, menetap. Maka mulazamah, seorang kalau mulazamah dengan ustaz, itu artinya dia selalu menetap dengan ustaz itu, dalam artian belajar terus dengan ustaz itu. Dan rata yang seperti ini, mulazamah ini seperti ini. Dia ada durus rutinnya. Adapun kalau misalnya muhadharah, itu bukan mulazamah. Ya. Muhadharah itu kajian seperti tabligh akbar, tematik atau occasion tertentu, event tertentu. Fasumya al-lazimu alladhi la khalaṣa minhu wajiba. Maka dinamakanlah sesuatu yang menetap, lazim, yang mana tiada khalaṣa minhu. Khalas artinya apa? Khalas, kelepasan darinya, yaitu terus ada di situ. Itu wajib. Qala fil qamus, Di sini tartibul qamus. Qamus. Wajaba yajibu wajbatan, ini saqata. Wajaba maknanya saqat. Kalau bahasa orang-orang Arab Yaman, jemaah, sagot, sagot. Ya. Pakai go. Karena qaf di Yaman dibaca go kadang-kadang. Go. Sagot. Wasyamsu wajban wawujuban, yakni ghabat. Syams, matahari, ya, ketika disifati dengan wajibah, maka dia berarti ghabat, hilang, zalat, jatuh hilang. Ya. Wal wajbah, wajbah bisa juga dimaknai as-saqtatu ma'a, ada tidak bisa membaca al-hidah atau al-hudan, tidak tahu ini. Ya, au sautus saqit. Wajbah bisa dimaknai as-saqtah, yaitu perbuatan jatuh, atau suara hal yang jatuh. Itu wajbah. Ini secara bahasa. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, fa idza wajabat junubuha fakulu minha ay saqatat, dan perkataan syair yang kita tidak begitu berlarut dalam pembahasan bahasa. Taib, istamir Pak Anwar. Wa amal wajibu istilahan aktsarul usuliyyin yu'arifuhu bil haddi ay bi bayanil haqiqati wal mahiyati, wa ba'dhum yu'arifuhu bir rasm wa huwa ta'rifuhu bi bayanil thamarati wal hukmi wal athar wal awalu adaqu li'annal hukma 'ala syai'in fara'un 'ani tasawwirihi. Walihada qala Ibnu Aqil, inna haddahu bihukmihi yabbahul muhaqqiqun. Wastahsana hadzal qaul al-Fathuhi fi syarhihi wa qad jaral musannifu 'ala al-thani. Fadzakaral wasfal ladzi ishtarakat fihi jami'ul wajibat wa huwa thawabu 'alal fi'li wal iqabu 'alat tarki. Wa ma 'alal awwali fal wajibu ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman kasolati wazakati wabirril walidaini wasillatil arhami walwifai bilwa'di wassidri. Wa ammal wajibu istilahan, wajib secara istilah. Tadi kita telah membahas wajib secara lughah, secara mujaz. Sekarang wajib secara istilah. Sebelum ke pendefinisian, maka Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah menerangkan tentang macam-macam al-had atau macam-macam ta'rif. Ya, macam-macam ta'rif. Fa'aktsarul usuliyyin yu'arrifuhu bil had. Mayoritas ahli usul fiqih mendefinisikan wajib dengan metodologi had, yaitu bi bayanil haqiqati wal mahiyah, menjelaskan hakikat dan zat dari mahiyah itu. Mahiyah ini sebenarnya bahasa mantik. Dia bahasa yang tidak ditemukan dalam asal Arabik, enggak ada. Jadi mahiyah ini bahasa mantik. Bahasa ilmu mantik yang itu merupakan singkatan dari mahiyah. Apa itu? Maka itu adalah ini. Gitu? Mahiyah. Hakikat, mahiyah itu hakikat, tapi versi bahasa mantik. Jadi ada ta'rif bil had namanya, mendefinisikan sesuatu dengan menjelaskan sesuatu itu sendiri. Kenapa disebut al had, batasan? Karena ketika kita menjelaskan sesuatu tentang sesuatu itu sendiri, maka kita memiliki batasan dalam penjelasan, yang mana apa yang di dalamnya tidak boleh kita keluarkan dan apa yang di luar tidak sampai kita masukkan. Itu adalah pendefinisian yang terbaik. Pendefinisian yang terbaik adalah antum memperkenalkan sesuatu secara hakikat dia tanpa mengeluarkan unsur sesuatu itu dan tidak menyertakannya, dan tanpa memasukkan sesuatu yang bukan termasuk unsur dari sesuatu itu. Faham atau enggak sih? Hah? Anda faham? Antum faham enggak? Anda faham apa yang ngomong? Paniman faham enggak? Oh ya udahlah, ya udah kalau gitu anda nyerahlah, lanjut aja lah ya. Iya berarti harus banyak belajar. Gimana? Antum mau paham atau enggak kira-kira? Atau kita lanjut aja? Ha? Jadi ada pendefinisian, ta'rif itu apa ta'rif? Ta'rif itu adalah memperkenalkan sesuatu, ya enggak? Ta'rif artinya memperkenalkan sesuatu. Ta'aruf itu berkenalan, atau ta'aruf itu saling berkenalan ya. Tapi itu kalau ta'rif artinya ana memperkenalkan kepada antum suatu hal. Nah, memperkenalkan kepada orang suatu hal itu ada beberapa metode. Ada dengan cara menjabarkan tentang hakikat hal tersebut. Misalnya, antum tidak tahu apa itu cempek, misalnya. Cempek itu apa? Anak kambing kan? Itu hakikat bukan? Apakah ketika anda bilang, "Mas, cempek itu artinya anak kambing, Mas." Apakah ketika anda mengatakan cempek itu anak kambing, anda menjabarkan hakikat cempek atau tidak? Enggak menjabarkan. Itu ya, cempek sama dengan anak kambing kan? Nah, tapi kalau misalnya anda menjabarkan misal, apa itu kereta? Anda jawab, kereta itu adalah kendaraan yang ketika kita mau naik, kita harus bayar dulu. Ini gimana? Apakah ini masuk ke dalam penjabaran hakikat? Tidak. Ya. Atau kereta adalah komunikasi. Apa namanya? Kendaraan yang kalau antum masuk ada AC-nya. Enggak, sangat jauh dari definisi dengan had yang betul. Ya. Tapi itu definisi dengan apa? Asar atau hukum atau samarah. Ya. Apa itu commuter line? Commuter line adalah kereta yang bisa mengantarkan antum ke Jakarta atau Bekasi atau Bogor atau lainnya. Kira-kira ini definisi bukan? Ini mengenalkan kan? Iya, mengenalkan. Cuman apakah menjelaskan hakikat dari komputer lain itu sendiri secara lengkap? Enggak. Melainkan antum lebih bercondong kepada penjelasan tentang samarah. Apa sih hasil dari kereta itu? Iya. Paham? Nasi itu apa? Nasi itu adalah makanan yang membuat kamu kenyang kalau dimakan. Kira-kira itu zat nasi enggak yang dijabarkan? Tidak, tapi konsekuensi dari makan nasi itu sendiri. Tapi orang bisa paham enggak? Paham, cuman tidak begitu memahami hakikat nasi itu sendiri. Tapi tahu oh ya itu yang namanya nasi ya. Gitu loh. Begitu kan? Nah, jadi ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasam. Ta'rif bil had itu ta'rif dengan cara metode, memperkenalkan dengan metode bayanul haqiqah wal mahiyah. Menjelaskan hakikat dan ya mahiyah, hakikat. Menjelaskan sesuatu ya apa sesuatu itu adanya. Ya. Tapi kemudian wa ba'duhum sebagian usuliyin mendefinisikan wajib dengan ar-rasm. Nah, rasm itu gambaran dia. Tapi yang dimaksud dengan rasm di sini yaitu bayan as-samarah wal hukum wal athar. Menjelaskan bukan hakikat dari hal tersebut, tetapi samarah, efek atau konsekuensi atau buah darinya. Ya. Atau menjelaskan hanya hukumnya, bukan hakikat dari zat itu sendiri. Atau menjelaskan athar, efeknya. Ya. Apa itu zina? Oh, zina itu adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul enggak itu? Betul. Tapi apakah itu mendefinisikan hakikatnya? Enggak. Tapi mendefinisikan di sini hukumnya. Memperkenalkan seseorang dengan hukumnya. Dan orang tergambar enggak dengan itu rincian gambaran zina? Enggak. Tapi yang tergambar, iya, oh kayak gitu zina. Tapi ya lebih tergambar konsekuensinya atau hukumnya. Begitu ya? Udah paham kan di sini? Pak Niman paham gak? Jadi ada ta'rif bil had, ada ta'rif bi ar-rasm. Ta'rif bil had itu berarti menjelaskan hakikat dari orang atau benda atau hal tersebut. Adapun ta'rif bil rasm menjelaskan konsekuensi, thamarah, menjelaskan hukum atau menjelaskan efek dari hal atau sesuatu atau seseorang. Ya. Wallahu a'lam. Wal awwal adaq, kata beliau. Pendefinisian versi pertama adaq, lebih dakik, ya ini lebih detail, lebih masuklah gitu. Li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Antum garis bawahi kalimat ini. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwuri, ini akan menjadi salah satu kaidah azim. Kaidah azimah dalam manhaj belajar. Manhaj belajar memerlukan apa? Memerlukan tasawur. Jadi hukum ala syai far'un an tasawurih. Menghukumi sesuatu atau hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari gambaran utuh terhadap hal tersebut. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari gambaran utuh tentang hal tersebut. Ya. Hukum terhadap sesuatu merupakan salah satu cabang dari gambaran utuh terhadap hal tersebut. Mana yang menjadi asal? Tasawur, gambaran, atau hukum? Masih belum mudeng? Ana ulangi kalimat tadi. Al-hukmu ala syai', berarti harus pelan-pelan ya kayaknya, ya. Karena kalau jadi kita enggak usah mentargetkan khatam ya, untuk 5 tahun lagi insyaallah. Al-hukmu ala syai'. Hukum terhadap sesuatu. Ini jelek, ini baik, ini buruk, ini sahih, ini batil dan seterusnya, ya. Ini ganteng, ini cantik. Ya. Menghukumi sesuatu itu adalah fara', apa fara', cabang min, berasal dari apa, an tasawur. Dalam ilmu mantik itu ada tasawur. Tasawur itu adalah gambaran akan sesuatu hal. Paham? Misal ada bunga desa, ya, namanya Fatimah. Ya. Antum pendatang, kemudian dikata orang, antum masih bujang mau nikah. Itu nikah aja Fatimah, bunga desa, dia cantik. Baik, kata orang cantik. Antum tergambar enggak dia? Enggak tergambar. Boleh enggak antum menghukumi dia cantik atau jelek? Boleh enggak? Enggak mau ya secara ya boleh-boleh aja sih. Karena kabarnya mutawatir ya. Cuma antum gak bisa menghukumi seperti itu sebelum ada tasawur. Ini penting nih, ini manhaj ini. Bukan manhaj salaf, maksudnya ini bukan maksudnya manhaj ilmu. Kalau antum gak punya manhaj seperti ini banyak orang terjebak di masalah ini. Gak ngerti masalah, sudah menghukumi. Maksudnya dia meraih suatu cabang yang mana dia tidak punya asal akannya. Ya. Gitu. Ya, antum hukumi, oh Fatimah itu cantik. Ini hukum bukan? Hukum. Antum punya asal enggak? Ya itu tasawur. Emang pernah lihat? Belum sih. Nah, kan. Tahu dari mana antum cantik? Oh, dari asal lainnya, bukan tasawur tapi dari khabarmu mutawatir. Nah, ini bisa menjadi asal. Makanya khabar bisa menjadi asal dan tasawur bisa menjadi asal. Tinggal gimana konteksnya. Kalau dalam hadis, kalau dalam hal ini ya enggak penting-penting amat ya. Yang penting dikabari cantik ya cantik udah. Ala kulli hal di sini kan antum tahu ya. Ada yang namanya hukum ala syai. Antum agak munduran biar sekalian kameranya jatuhin sekalian. Antum dari kota apa sih? Hukum, apakah hukum itu terjadi sebelum mengetahui hakikatnya atau terjadi setelah mengetahui hakikatnya? Harus setelah mengetahui hakikatnya. Maka kalau orang sudah menghukumi sesuatu sebelum mengetahui asal, yaitu tasawur tentang hal tersebut, maka pasti dia akan salah. Minimal salah manhaj, minimal salah manhaj. Walaupun nanti benar. Makanya dalam kata para ulama dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan sesuatu yang tidak dia ilmui, maka dosa pastinya itu kan, dengan makna. Dengan makna dari kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, tapi ternyata hasil dari tafsirnya benar, tetap berdosa? Kenapa? Karena dia telah melakukan hukum ala syai tanpa ada tasawur ilmu sebelumnya. Faham gak di sini, ikhwan? Pak Neiman, paham? Gitu. Jadi, asal dari ilmu, faham. Tasawur dulu. Pahami dulu. Sudah tergambar belum letak permasalahannya? Tapi kalau kemudian menghukumi sebelum faham asal masalah, maka ini jelas, ini banyak orang awam terjebak, bahkan itulah boleh ilmu terjebak. Masail khilafiyah misalnya. Masail khilafiyah. Masalah-masalah khilafiyah, banyak sekali. Gak terhitung dah. Masih terlalu banyak dalam masalah fiqhiyah terutama. Baik. Ketika kita menghukumi suatu golongan tanpa kita mengetahui titik mahallun niza', bahasanya titik pertengkaran, titik tengkar, titik asal kenapa kok mereka berselisih, maka hal seperti ini dalam masalah ilmiah ini ghair mu'tabar. Tapi bagi kalangan awam ya itu biasa. Cuman dalam ranah ilmiah antum harus membuktikan atau mengadakan proof, dalil, bukti, dan harus paham dengan masing-masing pendapat dan apa sih mereka maunya gitu. Makanya al-hukmu ala syai itu menjadi cabang, bukan menjadi asal. Ya, menjadi cabang, fara. Ketika disebut cabang berarti harus ada asal. Dan cabang yang tak berasal maka dia akan mati. Sebagaimana pohon bercabang, antum potong cabangnya dia independen, kecuali di singkong ya. Maka dia akan mati. Iya enggak? Dan itu kiasan untuk ilmu seperti itu. Ilmu, antum enggak tahu hakikat dari hal ini, antum enggak bisa menghukumi sesuatu dari tentang hal itu. Makanya ta'rif bil mahiyah, ta'rif bil had, yaitu mendefinisikan, memperkenalkan sesuatu dengan hakikat hal tersebut, memberikan tasawur yang lebih sempurna dibandingkan antum memperkenalkan sesuatu dengan konsekuensi atau buahnya atau efeknya atau hukumnya. Memang yang lebih instan itu memperkenalkan sesuatu dengan instance. Instance, makanya instan, instance itu artinya misal, contoh. Misal, antum tahu gak mubtada khobar? Oh, apa itu mubtada khobar? Mubtada khobar itu misalnya ar-rajulu na'imun, nah itu. Oh, kayak gitu mubtada khobar, ya gak? Ar-rajulu na'imun ini fara' atau asal? Fara. Dia cabang, karena instance, misal itu cabang. Asal apa? Qa'idah. Nah, menjabarkan mubtada dengan qa'idah, dengan had, dengan tasawur syai' tentang mubtada dan khobar, memang lebih sulit. Lebih berat. Menjelaskan kaidah itu lebih berat. Kalau udah dapat permisalan baru ringan tuh. Tapi kalau hanya hanya menyebutkan misal atau cabang dari hal tersebut, itu tidak memberikan pemahaman utuh kepada seseorang tentang hakikat hal yang dijabarkan. Paham enggak, Pak? Paham? Semua paham insyaallah. Ya. Begitu. Maka dikatakan wal awalu adaq, yaitu yang pertama mendefinisikan dengan batasan, dengan menjelaskan hakikat itu lebih dakik, lebih detail dan lebih sempurna insyaallah. Walihada qala Ibnu Aqil ini ulama ahli usul bermadzhab Hanbali, ada sedikit permasalahan di masalah akidah beliau rahimahullah. Beliau datang sebelum Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah juga memiliki kitab bantahan untuk beliau. Ini diantara ulama-ulama Hanbali yang dari segi akidah ada suatu permasalahan. Ibnu Aqil Al-Hanbali, bukan Ibnu Aqil ini Ibnu Aqilnya ini bukan Ibnu Aqil syarah Ibnu Aqil ini, bukan, beda lagi. Lain lagi ini, bukan syarah Alfiyah, bukan. Ibnu Aqil ini jauh lebih dahulu. Ibnu Aqil ini ulama era 6 Hijriah. Punya kitab Masalah Al-Wadih dalam Usul Fiqih. Ya, setawana begitu, dan beliau berkata inna haddahu bihukmihi ya'bahul muhaqqiqun. Faham artinya? Pendefinisiannya tentang sesuatu, memperkenalkan sesuatu dengan hukum, itu ditolak oleh para ahli tahqiq. Paham gak antum? Ana faham, cuman untuk menjabarkan ini harus dengan bahasa yang bisa dipahami ya. Muhaqqiqun itu ahli tahqiq, adalah orang-orang yang betul-betul mentahqiq ilmu, yaitu menjabarkan atau mengetahui ilmu dengan sedetail-detail dia, sedetail-detail ilmu tersebut, dan menguasainya secara komprehensif. Seperti misalnya detektif. Detektif itu bahasa Arabnya muhaqqiq. Seseorang menjadi detektif dan mendeteksi suatu permasalahan, kasus kriminal, dia enggak bisa menjadikan hanya darah clue-nya, pasti ada hal-hal lain. Kadang-kadang apa? Perlu dia memeriksa bagaimana atmosfer lingkungan. Dia harus memeriksa tetangganya, bagaimana pencarian tetangga tentang dirinya, dan seterusnya. Itu tahqiq itu harus secara komprehensif menguasai beragam masalah, suatu permasalahan dari beragam sisinya. Dan ahli tahqiq itu menolak pendefinisian hukum, pendefinisian sesuatu dengan hukumnya semata. Paham gak? Atau misalnya mau melakukan bahas itu riset misalnya riset tentang fungsi telur ayam misalnya, ya kan? Apakah antum hanya membahas telur ayam pecah kemudian orang makan terus kena penyakit? Apakah gitu doang? Enggak. Kemudian mendefinisikan dalam risetnya telur ayam adalah telur yang kalau misalnya pecah nggak bisa dimasak lagi. Ini kan, apakah ini mendefinisikan hakikat telur ayam itu? Tidak. Orang awam kenal, oh ini enak nih definisinya nih. Bagi orang awam definisinya, oh bagus nih definisinya. Tapi bagi ahli tahqiq yang berusaha memahami suatu permasalahan secara komprehensif, dia nggak bakal terima ini apa definisi kok amburadul kayak gini. Tapi benar definisi ini. Kan tujuan mendefinisikan adalah memperkenalkan orang tentang sesuatu. Tapi bagi ahli tahqiq yang mau betul-betul belajar, nggak bisa dengan pendefinisian yang seremeh ini. Harus definisi itu kalimat yang diusahakan sesederhana, sesimpel mungkin, tapi bisa mencakup semua hal tentang dia. Sesederhana mungkin kalimatnya, sesimpel mungkin. Ya. Yaitu yang kalau bahasanya itu jami' mani', kalau bisa. Jami' yaitu mencakup semua esensi dari hal tersebut, dan mani' mencegah hal-hal di luar esensi hal tersebut untuk bisa masuk ke dalam definisi. Ya enggak? Paham atau enggak sih? Anda kalau nanya paham atau enggak, Anda selalu berkiblat ke Pak Neman, enggak tahu kenapa. Ya. Antum jangan pusing lah, jangan merasa berkeberatan. Anda enggak nuntut apa-apa kok. Yang penting dengerin aja. Begitu Pak Neman, supaya nanti malam bisa bekerja dengan baik ya. Wastahsana hadzal qawlu al-Futuhi fi syarhihi. Yaitu syarah al-Kaukab al-Munir. Masyaallah. Ini kitab usul fikih itu banyak banget ya, ikhwas sekalian, ya. Ini baru syarah Waraqat, dan ini uslubnya uslub modern loh. Maksudnya masih bagus, mending. Kalau antum belajar seperti Raudhatun Nazir, Al-Mustasfa, Syarah Al-Kaukab Al-Munir, Al-Muswaddah, Syarah Al-Warqat, karya Al-Mahalli, simple sekali. Al-Mahalli yang sejalan lain, itu jauh lebih berat daripada ini. Ya. Maka ini baru permulaan, Dan baru tentang adanya. Insyaallah habis ini antum tidurlah yang lelap sampai zuhur ya. Dan ini bagiannya apa ringan loh maksudnya. Jadi tapi memang untuk pemula memang harus pelan-pelan ya, kon ya. واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه, yaitu الفتوحي الحنبلي dalam syarah Al-Kawkab Al-Munir mengistihsankan perkataan Ibnu Aqil Al-Hanbali, yaitu tadi inna haddahu bihukmihi ya'bahul muhaqqiqun. وقد جرى المصنف على الثاني. المصنف itu siapa? Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah telah jarra merealisasikan definisi versi ke satu atau kedua. Kedua, yaitu definisi dengan al-hukum atau al-athar, efek, ya enggak? Karena wajib itu efeknya apa? Kalau antum perbuat dapat pahala, kalau antum tidak perbuat dapat dosa. Itu efek kan, athar itu. Atau kelaziman pada umumnya untuk sesuatu yang wajib. Itu makna. Fa dzakara al-wasf alladhi ishtarakat fihi jami'al wajibat. Maka di sini Al-Juwayni rahimahullah menyebutkan pensifatan yang ishtarakat fihi jami'ul wajibat, yang seluruh hal-hal yang wajib berserikat di dalamnya, yaitu apa? Al-thawabu 'ala al-fi'li wal-iqabu 'ala al-tark. Thawab, pahala atas perbuatan, dan hukuman atas peninggalan perbuatan yang diwajibkan. Selain definisi ini dikritisi oleh ulama karena dia bukan definisi tentang mahiyah dan hakikah, definisi ini pun dianggap kalimat wa yu'aqabu ala tarkihi ini kurang tepat. Ya. Itu kurang tepat. Karena kadang-kadang orang meninggalkan kewajiban tidak dihukum. Maksudnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan bisa ditakbirkan dengan selain uqiba yu'aqabu ala atarkihi, dengan misalnya apa? Terancam. Ya. Terancam dihukum. Nah, itu lebih tepat. Terancam dihukum. Karena enggak mesti dihukum. Terancam dihukum. Wallahu a'lam, itu para ahli usul fikih mereka kadang-kadang kalau kita lihat di pembahasan, terutama orang-orang atau terutama ulama Asy'ariyah yang membahas usul fikih, yang kitab-kitab mutawalnya itu kalau antum baca betul-betul mungkin mempercepat tumbuhnya uban, betul-betul harus pinter orang itu, harus pinter, harus dakik, walaupun gak punya hafalan yang tinggi tapi harus pinter dalam masalah bahasa. Makanya kalau antum mau menguasai usul fikih harus pintar. Ya. Ya, maksudnya harus pintar sih, harus rajin, kemudian harus betul-betul berusaha paham. Ya, karena ini sangat menguras otak. Kalau ilmu hadis seperti sanad, rijal dan seterusnya itu harus punya hafalan kuat. Kalau usul fikih enggak harus punya hafalan kuat tapi harus punya pemahaman tajam. Dan yaqdhah, yaitu sisi apa? Keterjagaan diri dan kurangnya lalai. Ya, karena ini ilmu agak keras, berat, ya. Ibarat kalau obat itu obat keras gitu. Ya. Kalau antum salah dosis, ya mabuk antum. Sebagaimana yang agak terlihat sekarang. Tapi ana maklumilah. Baik, dibaca Pak Anwar yang wa amma 'alal awwali. Wa amma 'alal awwali fal wajib ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban jaziman kasholati waz-zakati wa birril walidain wasilatil arhami wal wifai bil wa'di wasidqi wa kharaja bil qaidil awwal al muharram wal makruh wal mubah wa bil qaidil tsani al mandub wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan ma dzakarahu al musannifu min anna fa'ilahu yutabu wa tarikuhu yu'aqab wa hadza yahtaju ila amrayni al awwal qaidul imtithali li thawabi ay yuthabu ala fi'lihi imtithalan athani law ubbira bi qawlihi wa yastahiqu tarikuhul iqab badal wa yu'aqab lakana ahsan li anna minal wajibati ma la yalzamu min tarkihil iqab bal huwa tahtal masyiah mithlu birril walidain qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa qad ajaba ba'du syurahin ba'du syurahi al-waraqat bima yufidu istiqomatal ibarah. Faqala Jalaluddin al-Mahalli wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati mal afwi an ghairi wa yajuzu ay yurida wa tarattabul iqab ala tarki kama ubira bihi ghairu fala yunafil afwa wal jawaba tsani ahsan li anna tarattubal iqabi la yalzamu fihi husulal iqabi wa huwa alam. Insyaallah ini tantangan buat Anda yang ngejelasinnya ya, berat juga ini. Wa amma 'alal awwal, yaitu berdasarkan metode pendefinisian awal, yaitu mendefinisikan hakikah dengan hakikah ma amr atau wajib itu adalah ma talaba syari'u fi'lan talaban jazima, yaitu apa yang pembuat syariat yaitu Allah azza wa jalla menuntut, meminta, memerintahkan untuk mengamalkannya talaban jaziman, suatu perintah yang bersifat jazim. Jazim berarti hatman, harus, sifatnya pengharusan. Seperti salat, zakat, birrul walidain, silaturahim, wal wafa'u bil wa'd, menunaikan janji, wasidq, jujur. Baik, kita lihat definisi wajib ta'rif bil had, yaitu ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Ya. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Di sini ada dua qaid. Qaid itu ikatan. Dua sifat dalam kalimat ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman, ada dua ikatan qaid namanya. Qaid pertama talaban, qaid kedua jazima. Okay. Atau bisa dimaknai qaid pertama ya talabul fi'l, qaid kedua jazim, at-talab al-jazim. Faham sudah itu? Wa kharaja bil qaid al-awwal, maka tereliminasilah, keluarlah dengan sebab adanya qaid yang pertama. Qaid yang pertama tadi apa tadi? Talab. Menyuruh, memerintahkan. Karena memerintahkan ada lafal memerintahkan, maka tereliminasilah hukum muharram, hukum makruh dan hukum mubah. Kenapa? Karena hal yang haram tidak diperintahkan untuk dilakukan. Makruh tidak diperintahkan untuk dilakukan. Mubah dia takhyir, pemilihan, enggak ada perintah. Oke. Okay? Jadi qaid yang pertama yaitu talab. Talabul fi'l. Ya. Sehingga keluar darinya muharram, karena muharram ini bukan talabul fi'il, melainkan talabu tarkil fi'il. Makruh bukan juga talabul fi'il, tapi talabu tarkil fi'il. Mubah tidak ada talabnya sama sekali, dia adalah takhir, pilihan. Imma antum melakukan, imma antum gak lakukan, silakan, pilihan. Faham insyaAllah. Wabil qaid tsani, ikatan yang kedua yaitu apa? Jazim. Yang mana talabnya itu bersifat apa? Jazim. Mengharuskan. Mengharuskan dengan bersifat anjuran atau tidak mengharuskan beda. Ya. Ketika suatu talab permintaan itu mengharuskan, maka itu namanya wajib. Tapi ketika tidak mengharuskan, walaupun itu diminta, maka namanya mandub, anjuran, tidak sampai wajib. Maka dalam pendefinisian wajib, definisi dengan had, dengan mahiyah atau hakikah, harus ada keterikatan dengan talabul fi'il dan talab tersebut bersifat jazim. Karena kalau tidak bersifat jazim, maka dia menjadi apa? Mandub. Ya, nanti akan kita pelajari pada waktunya insyaallah. Baik. Nah, wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan. Ma dzakarahu al-musannif min anna fa'ilahu yuthabu wa tarikuhu wa tarikahu yu'aqab. Hukum wajib secara realisasi perbuatan atau ditinggalkan kewajiban itu, apa yang disebutkan oleh musannif bahwasanya fa'ilnya diganjari pahala, tariknya diajari iqab. Hadza yahtaju ila amrain. Ini menunjukkan membutuhkan dua hal. Pertama, qaidul imtithal lithawab, ikatan imtithal lithawab, ikatan niat untuk imtithal. Apa imtithal sini? Ikatan niatan untuk imtithal. Indonesia enggak tahu tuh apa tuh. Mau mencontoh juga salah. Apa Indonesia imtithal? Niatan untuk merealisasikan demi ganjaran pahala. Ay yuthabu ala fi'lihi imtithal. Yani dia baru mendapatkan pahala ketika ada niatan untuk merealisasikan apa yang diperintahkan. Makanya kalau setiap hari orang nyari nafkah tapi enggak ada niatan lillahi ta'ala, sekedar menjalankan rutinitas, betul dia telah melaksanakan kewajiban tapi tidak diganjari pahala. Sahih enggak? Sahih. Ya. Ada kalanya seseorang tuntas menunaikan kewajiban tanpa pahala. Ini betul itu. Seperti setiap hari mencari nafkah tapi hanya menganggapnya sebagai rutinitas seorang suami kesehariannya. Sebagaimana ibu-ibu mengasuh anaknya dan hanya berniatan itu memang tradisi saya sebagai wanita. Makanya seperti ini tidak berpahala. Ya. Kenapa? Karena tidak ada imtithal. Tidak ada niatan untuk mengalap pahala. Paham enggak di sini? Okay. Antum belajar ke masjid. Enggak ada niatan imtithal. Ya, sekedar ikutan aja. Ya mungkin dapat kebaikan insyaallah, tapi untuk masalah pahala normalnya dia enggak seberapa kalaupun dapat. Kenapa? Karena tidak ada niatan imtithal. Dan itu tadi masalah untuk datang ke masjid masa sunnah, bukan wajib ya. Begitu. Ya. Jadi dalam pelajaran dalam jawar usul fikih ada juga masalah menunaikan kewajiban tanpa pahala. Imma karena tidak ada imtithal, imma karena sebab arid, sebab lainnya. Seperti minum khamar atau seperti kedukun. Karena kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, nanya doang, maka enggak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam hadis lain tentang khamar juga tidak terima 40 malam. Baik, apakah kewajiban salat atas dia tetap ada? Tetap ada. Dia salat enggak harus salat, kalau enggak salat kafir dia nanti. Dia harus salat. Baik. Salat tersebut berpahala tidak? Tidak berpahala, tapi dia harus menunaikan kewajiban itu. Ketika dia selesai sholat, tercatat gak kewajiban yang telah dilakukan? Ya, dia telah menunaikan kewajiban sehingga dia tidak perlu mengulangi kewajiban itu lagi. Tapi isi pahalanya ada? Enggak ada. Selama apa? 40 hari. Gitu. Di antara pembahasan dalam usul fikih. Jadi masalah usul fikih juga hal-hal kayak gini dibahas. Jadi emang tidak remeh ya. Kemudian lau ubira, ini jam berapa sekarang? Udah jam 7, Pak. Ya, kita lanjut aja pada dua pekan mendatang insyaallah, karena pekan depan izin insyaallah ya enggak bisa hadir. Udah jam 7 kita tutup aja insyaallah ya. Jazakumullah khairan jazak. Ini paham enggak antum tapinya? Betul paham. Ini berat loh ini. Kalau antum sudah paham, bisa paham ini insyaallah terus-menerus dilatih. Insyaallah tambah paham untuk yang lainnya sampai khatam 5 tahun lagi insyaallah ya. Antum lagi itu ketawa antum. Kenapa? Jazakumullah khairan jazak atas kehadirannya. Wabarakatuh fi ulumikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.